Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'gfirah. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. Wa may yudlilhu fala hadiya lah. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها Fa inna kulla mudassatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih melanjutkan dari syarah kitab Riyadhus Shalihin. Penjelasan dari kitab Riyadhus Shalihin dari bab al-muraqabah. Bab tentang muraqabah. Seorang meyakini adanya pengawasan Allah atas dirinya dan mengimani Allah Maha mengawasi hamba-Nya. Dan telah disebutkan beberapa dalil minal Qur'an. Dan telah disebutkan hadis yang pertama, hadis Jibril. Maka dari hadis Jibril yang telah kita baca kemarin, Asy-Syaikh Al-Utsaimin ingin menerangkan secara panjang hadis Jibril. Dan memang hadisnya panjang. Hadis tentang Jibril yang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan agama Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab jawaban-jawaban yang kita sedang pelajari, yang pertama yaitu tentang al-Islam. Akhbirni 'anil Islam. Khabarkan kepadaku tentang Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan Islam adalah an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Inilah pembahasan kita. Inilah pembahasan daripada pembahasan rukun Islam yang pertama. Yang pertama dari rukun Islam, dan ini pondasinya, asasnya. Engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Dengan kalimat La ilaha illallah, kita mempersaksikan dengan dasar ilmu dan yakin dan dengan dasar ikhlas dan menerima konsekuensinya, bahwa tidak ada sesembahan di muka bumi ini yang pantas dan berhak kita ibadahi, hanya Allah saja. Sehingga selain Allah Azza wa Jal yang dianggap sesembahan, kita harus membuangnya. La ilaha, tidak ada lagi ilah. Apapun bentuk sesembahannya, baik batu atau pohon, baik manusia, nabi dan rasul sekalipun, maka ini harus dibuang sesembahan ini. Illallah, dan ditetapkan hanya Allah Ta'ala saja. Itu konsekuensinya. Sehingga kalau orang hanya berucap La ilaha illallah, tidak terkumpul 7 syarat. 7 syarat sebagai syarat diterimanya kalimat itu, maka Allah tidak akan menerima. Syarat yang pertama harus ilmu. Mengilmui. Maka dikatakan illa man syahida bil haq wa hum ya'lamun. Kecuali orang yang bersaksi dengan benar dan mereka ngerti. Ilmu. Jadi harus mengilmui. Yang kedua al-yaqin. Harus yakin, tidak ragu. Yang ketiga harus ikhlas, murni. Tidak dikotori dengan syirik. Yang ketiga, yang keempat, al-qabul. Menerima konsekuensinya. Naam, tidak sekedar ngomong, tapi siap menjalankan konsekuensinya. Al-ilmu al-yaqinul ikhlasul qabul. Al-inqiyad. Yang kelima al-inqiyad. Patuh tunduk. Naam. Al-inqiyad. Naam, lalu yang ke naam. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa qabulun wa inqiyadun. Apa yang ke naam? Ilmu, yakin, ikhlas, qabul. Yakin, ikhlas, qabul. Yang keenam. Apa yang keenam? Ilmu, yakin, ikhlas, qabul. Inqiyad. Yang keenam. Saya lupa. Ada 7 ya. PR itu saya. Ada 7. Ada 7. Ya harus terkumpul padanya sebagai sebab syahadatnya diterima oleh Allah. Ikhlas, yakin, menerima, patuh, tunduk. Nah. Lalu naam, al-qabul sudah ada 7 yang jelas disebutkan oleh syair. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa qabulun. Lalu setelah kita tahu syahadat yang pertama la ilaha illallah, maka kita masuk syahadat kedua. Tapi itu satu. Yaitu wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Apa artinya? Wa asyhadu anna, dan saya bersaksi bahwa Muhammad itu utusannya Allah. Bainahu yajib an tashhad bilisanik. Maka kalimat ini harus engkau persaksikan dengan lisanmu. Naam. Yang kedua, muqirran biqalbik. Yang kedua, menetapkan dengan hatimu. Harus, wajib. diucapkan dengan lisan. Yang kedua, harus ditetapkan dengan hati. Nah, apa yang harus diucapkan dan apa yang harus ditetapkan dalam hati? Anna Muhammadan Rasulullah. Bahwa Muhammad, Muhammad yang mana? Banyak orang namanya Muhammad, ada di sini namanya Muhammad. Muhammad yang dimaksud Muhammad bin Abdullah Quraisy Hasimi. Muhammad bin Abdullah itu utusannya Allah. Arsalahullah, nah ini yang ketiga. Yang harus diyakini dalam hati, meyakini bahwa Allah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilal alamina jami'an rahmatan bil alamin. Yang ketiga, harus meyakini bahwa Allah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh alam. Alam jinnya, alam manusianya, semua Rasulnya Muhammad. Sebagai rahmat bagi sekalian alam. Dalilnya kalau Nabi diutus untuk rahmat seluruh alam. Islam itu bukan dibatasi dengan negara. Islam Indonesia, Islam Nusantara. Enggak, Islam itu rahmatan lil alamin. Surat Al-Anbiya 107. Wa ma arsalna illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi sekalian alam. Alam jinnya, mereka kalau masuk Islam, masuk surga. Bangsa jinnya kalau mau masuk Islam, masuk surga. Kalau ikuti ajaran Nabi. Bangsa manusianya kalau mereka masuk Islam, mengikuti jalan Nabi SAW, masuk surga. Rahmah. Jadi, beliau diutus untuk seluruh manusia. Arabnya, Ajamnya. Jangan dikotak-kotakkan Islam Arab, Islam selain Arabnya. Islam itu satu, rahmah. Barakallah. Ini yang harus diyakini. Kalau Anda mengucapkan kalimat, wasyhadu anna Muhammad Rasulullah, saya yakin Allah mengutus utusan. Siapa utusannya? Muhammad. Itu yang saya ikuti. Muhammad Rasulullah. Surat Al-Anbiya 107. Jadi kalau kita mengikuti Nabi kita Muhammad SAW, bukan mengikuti orang Arab, tetapi mengikuti rahmah yang Allah pilih melalui dakwah beliau. Barakallahu fiik. Yang keempat, yang harus ditetapkan dalam hati kita, kata Syekh, wa antu mina bi annahu khatamun nabiyyin. Wajib bagi Anda beriman bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penutup seluruh para nabi. Dalilnya Surat Al-Ahzab 40. Ini harus diyakini. Anda wajib beriman bahwasanya beliau penutup seluruh para nabi. Tidak ada lagi nabi, apalagi rasul. Tidak ada lagi utusan dari langit. Tidak ada lagi. Walaupun ada seorang mengaku saya ini adalah rasul Allah, membawa ajaran baru. Kazib wa hadad dajjal, pendusta besar. Surat Al-Ahzab 40, Pak. Makana Muhammadun aba ahadim mirijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Makana Muhammad, bukanlah Muhammad itu bapak salah seorang dari kalian. Tetapi dia utusan Allah. Lihat. Disebut oleh Allah namanya Muhammad. Makana Muhammad. Jelas namanya. Tidaklah Muhammad itu. Muhammad yang mana? Muhammad utusan Allah. Itu bapak salah seorang dari kalian. Tetapi dia utusan Allah. Dan dia adalah penutup para nabi. Al-Ahzab 40. Maksudnya penutup. Fala nabiyya ba'dah. Tidak ada lagi nabi setelahnya. Naam. Sehingga. Wa man idda'a an-nubuwwah. Siapa yang mengaku-ngaku mendapatkan titisan kenabian. Misalnya Mbak Lia Aminuddin, Dokter Randa, dia dapat wahyu di Bukit Bunder apa ya? Sana, Bogor. Didatangi oleh Jibril membawa risalah al-amanah. Ini Dajjal. Wujudnya perempuan. Sampai dia mengatakan, yang di dalam perut saya, kata dia, ini adalah Al-Masih. Ini pendusta besar. Masih ingat itu? Zaman era apa waktu itu? Era reformasi. Muncul fitnah besar. Ini yang dekat-dekat. Dan juga di Jawa Timur, mantan petinju. Nah, apa namanya? Musaddad. Hah? Ya. Al-Qiyada. Salat pakai bahasa Indonesia. Risalahnya. Wahada kazib. Dusta. Kenapa dusta, Pak? Didustakan oleh Allah Rabbul Alamin. Makanya kata Syekh, lihat, wa man idda'a nubuwwah ba'dahu fa huwa kafir kazib. Siapa yang mengaku-ngaku dapat titisan kenabian, dapat risalah, itu kafir, pendusta. Wa man shadaqahu fa huwa kafir, lihat, yang percaya mengikutinya dia juga divonis kafir dengan ayat ini. Ayat yang mana tadi? Al-Ahzab 40. Maka Syekh bin Baz dalam risalahnya, fatwanya, ketika muncul aliran Ahmadiyah, di mana itu? Qadian Lahore. Ada seorang bernama Mirza Ghulam Ahmad mendapatkan dia mengaku sebagai nabi. Maka ketika ditanyakan kepada Syekh bin Baz dalam fatwanya, ini kekufuran, akidah kufur. Nah, Ahmadiyah namanya. Naam, Mirza Ghulam Ahmad, nabinya. Barakallahu. Sekarang tinggalnya di Inggris atau di mana penerusnya? Memang dibuat oleh orang-orang penjajah waktu itu. Naudzubillah min dzalik. Tajib. Ini yang keempat ya. Harus yang wajib seorang yang mengucapkan syahadat mengerti poin keempat tadi. Nah. Wa yalzimu. Dan juga yang kelima ya, wa yalzimu dan harus min hadhihi syahadah, dari syahadat Muhammad Rasulullah ini, nattabi'ahu annattabi'ahu fi syari'atihi wa fi sunnatihi. Yang keempat, yang keempat atau kelima? Kelima, wajib dengan syahadat ini Anda mengikutinya. Apa yang harus diikuti? Yang pertama, fi syari'atihi, dalam syariat-syariatnya, aturan-aturannya. Wa fi sunnatihi, yang kedua, di dalam sunnah-sunnahnya. Sunnah itu cara, Pak. Cara ngibadah kepada Allah. Pakai sunnahnya dia. Tidak boleh bikin cara sendiri. Yang ketiga, wajib untuk tidak tattabdi'a bidini. Tidak membuat bid'ah dalam agamanya. Boleh. Bikin model ibadah 2017. Inovasi, misalnya, inovasi sholat 2017. Boleh, Pak. Kalau motor boleh diinovasi tanpa henti. Yeah. Kalau ibadah enggak boleh. Udah paten. Ikuti saja. Jangan cara ditambah-tambah. Dipoles-poles. Ben keton apa? Semacam. Udah cukup yang ada. Ini yang ketiga. Wajib Anda mengikuti syariatnya, mengikuti sunnahnya. Yang ketiga apa tadi? Wajib tidak bikin bid'ah. Ma laisa minhu, yang bukan dari ajaran Nabi. Kalau urusan dunia boleh, Pak, inovasi tanpa henti ya? Boleh enggak? Urusan dunia boleh. Kalau zaman Nabi Adam naik ke Zaura. Zaura itu tempat yang tinggi, Pak. Kalau Adam awal, itu Bilal naik, Pak, ke tempat Zaura tinggi. Azwa. Kenapa naik ke tempat yang tinggi? Nah, agar suaranya nyebar gitu. Ketika hari Jumat, penduduk Madinah sudah banyak. Utsman mengutus sebagian sahabat adzan di pasar, tapi belum masuk waktu. Misalnya duhur jam 12, jam 11 adzan. Mengingatkan hari Jumat. Karena belum ada apa? Pengeras suara. Ya, Pak? Maksudnya itu, Pak. Nah, sekarang sudah ada pengeras suara. Tidak perlu naik ke atap masjid. Cukup Anda di dekat mikrofon azan dengan nada yang pelan, suaranya mambruah-mambruah. Ya, Pak, enggak? Tercapai tujuan. Ini inovasi tanpa henti. Ada mic yang dikandung kayak gini. Ada yang berdiri. Itu inovasi, Pak. Tapi kalau adanya kayak gitu terus, gak boleh ditambah-tambah. Misalnya, wa asyhadu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Namanya ngawur kamu adanya. Walaupun keton mandan merdu, Pak, ya. Merdu itu menadani, tapi salah. Nabi tidak ngajar kayak gitu. Bisa dipahami, Pak, ya? Beda, kan? Supaya antum tidak salah paham. Wah, Nabi, zaman Nabi, haji naik unta, kamu sudah naik unta. Ini urusan dunia. Ini itu perkara dunia antum. A'lam bi umuri din dunyakum. Antum lebih ingat urusan dunia. Mau naik pesawat, naik kapal laut, kapal darat, jalan naik motor, naik mobil, kuda boleh, mobil apa lagi, atafadhol. Namanya kendaraan. Tujuannya haji, satu, ibadah. Tak boleh bikin inovasi baru. Wah sekarang susah Pak haji, harus nunggu 20 tahun, kita bikin Ka'bah sendiri yuk. Ini namanya ngawur. Bid'ah namanya. Bisa dipahami Pak ya? Kadang orang etok-etok. Pura-pura enggak tahu. Terjelas bid'ah itu dalam hal urusan apa? Ibadah. Kalau urusan dunia itu mubah. Bisa dimodifikasi, inovasi tanpa henti boleh. Urusan dunia. Baik. Nah, itu yang kelima ya. Walihada naqul. Nah, oleh karena itu Syekh menegaskan. Inna ashabal bid'ah. Sesungguhnya para pelaku-pelaku bid'ah. Alladzina yabtadi'un. Yang membuat hal-hal yang baru. Fi syariati Rasul. Dalam syariatnya Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Ma laisa minha, yang tidak diajarkan Nabi. Orang yang mengikuti dan membuat bid'ah dalam syariat Islam yang tidak diajarkan Rasul, innahum lam yuhaqqiqu syahadah. Mereka tidak merealisasikan, mewujudkan, membuktikan persaksiannya. Alias apa Pak? Tidak jujur. Begitu kata Syekh. Sebab kalau Anda memang jujur, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, saya bersaksi Muhammad itu utusan dari Allah. Ya sudah, ikuti saja. Kalau tidak diajarkan oleh Rasul, tidak usah dibikin. Sudah cukup. Ini bahayanya orang bikin bid'ah. Apa tadi bahayanya? Tidak mewujudkan syahadah Muhammad Rasulullah. Yang kedua. Nah sekarang akan beralih kepada bahayanya bid'ah. Tadi orang yang mengikuti bid'ah, membuat bid'ah, hakikatnya dia belum mewujudkan syahadat Muhammad Rasulullah. Walaupun dia mengaku saya cinta Rasul. Nah, walaupun mengaku mencintai, ngaku sakit betul Pak? Boleh enggak ngaku? Mengaku boleh? Boleh-boleh saja. Mau Anda ngaku jadi presiden, ya boleh kok. Mau siapa yang mau ngakoni? Kan gitu. Sama kita mengaku mencintai Rasul, mana buktinya? Maka ini harus dibuktikan. Ini yang kedua, al-bid'atu madmunuha haqiqatul qadhi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua Pak, bahayanya. Orang yang mengikuti bid'ah, membuat cara bid'ah dalam agama. Yang kedua, bid'ah itu terkandung hakikatnya mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya mencela siapa? Rasul. Dari sisi mana Pak Ustaz? Naam. Ka'anna ma yaqul hadzal mubtadi' anna Rasul lam yukmil ad-din wala syariah. Dari sisi ini seolah dia itu mengatakan, yakni orang bikin bid'ah, seolah dia mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam belum menyempurnakan agama. Rasul belum menyempurnakan apa? syariat. Buktinya, li'anna hunaka dinan wa syari'atan maja'a biha. Buktinya ada agama dan syariat yang belum didatangkan oleh Rasul. Lalu dia bikin. Nah, berarti dia bikin itu karena beranggapan Rasul belum membuat. Maka perlu dibikin yang baru. Berarti Anda nuduh Rasul. Tidak amanah. Jadi makanya dalam riwayat Imam Malik, man ittada'a bil Islam bid'atan ya roha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana risalatah. Kata Imam Malik, barang siapa yang membuat bid'ah dalam Islam dan dia anggap itu baik, dianggap apa? Bagus. Maka sungguh telah menuduh Muhammad berkhianat. Berkhianat dalam menyampaikan apa? Risalah. Menuduh, Pak. Nuduh kok Nabi khianat. Bahaya, betul? Bahaya sekali. Mengkhianat ini. Bahaya ini. Makanya ahlul bid'ah itu bikin cara yang baru. Karena tidak percaya agama sudah purna. Berarti bahaya sekali. Maka hati-hati dari bid'ah. Anda tidak nuduh dengan lisan. Tapi menuduh dengan perbuatan. Perbuatan antum itu sebagai omongan. Wah, Islam itu belum sempurna, maka saya bikin yang baru. Tidak ngomong sih, perbuatan antum. Maka bahaya. Akibatnya pun jelek. Bid'ah, kata Imam Abu Kilabah. Abu Kilabah itu muridnya Ibnu Abbas. Pengalaman beliau. Apa kesimpulannya kata Abu Kilabah? Al-bid'atu. Kata Abu Kilabah. Mabtada'a qawmun bid'atan. Illa istahalla alaihimu syaif. Tidaklah sebuah kaum bikin cara baru dalam agama. Kecuali akan menghalalkan pedang. Oh, menghalalkan apa, Pak? Pedang akan ditebas kepada kaum muslimin. Maksudnya apa, Pak? Bahayanya mengerikan. Bisa terjadi perpecahan sampai pertumpahan darah. Sampai hari ini bid'ahnya orang Syiah tidak pernah damai dengan ahlu sunnah, Pak. Betapa banyak kepala-kepala ahlu sunnah dipenggal oleh Syiah. Dari zaman dulu. Di zaman Daulah Fatimiyah. Sampai hari ini, Pak. Kita akan bertemu bid'ah dan sunnah. Makanya kita harus waspada, jaga anak istri. Jangan sampai terbawa arus, apa tadi? Arus ke bid'ah. Walaupun rame, jangan terbawa. Karena ujung-ujungnya nanti istahalla alaihim. Syiahnya, khawarij terorisnya, sampai hari ini. Hati-hati. Jangan meremehkan sekecil pun hal bid'ah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.